Não distraia a cor, calma a minha cor. Se tu tiver calça aqui, te acordo. Tapa na cara, calça da Itinani. O despertar te anda bem, a cuchia a ti. Não distraia a cor, calma a minha cor. pertama kali kulihatmu. Dan jujur, ku tak pernah merasa, ku tak pernah merasa begini. Matamu belum makan saat pertama kali kulihatmu. Dan jujur, ku tak pernah merasa, ku tak pernah merasa begini. aku lagi susah, mereka gak ada. Coba kalau lagi jaya, aku dipuja-pujanya tante. Sudah terbiasa kerja di tante, teman datang ketika lagi butuh saja. Coba kalau lagi susah, mereka semua menghilang. Saja.